kumano. Ici un pipino dengan rasa rindu kau berikan bunga menghias antarku angin senja berembus lembut menyejukkan teduh hatiku elus rambutmu dengan kasih mesra senja ini untuk kita. Dengan rasa rindu.